Hadirin, dari waktu ke waktu masalah kita akan bertambah, keperluan akan bertambah, kesulitan juga akan bertambah. Namun semua kesulitan dan keperluan akan menjadi ringan kalau iman kita bertambah. Dan pupuk iman adalah ilmu. Barang siapa yang tiap hari ilmunya tidak bertambah, maka dia akan digulung, dilindas oleh masalah yang ada. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk lebih gigih mencari ilmu, terutama ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat itu dua kuncinya. Satu, ilmu mengenal Allah sehingga kita kenal nama dan sifat Allah. Yang kedua adalah ilmu apa yang Allah sukai, amal apa yang Allah sukai dan yang tidak Allah sukai. Tanpa mengenal dua fondasi ini, ilmu apapun yang kita miliki tidak akan karena Allah dan belum tentu diamalkan di jalan Allah. Mudah-mudahan tiada hari tanpa bertambah ilmu dan bertambah amal. Amin ya Rabbal Alamin. وأن أكون عالم